kasih Mitra Bisnis, Anda masih bersama kami dimanapun Anda berada, yang bisa menangkap siaran Pas FM melalui www.pasfm.com maupun channel 505 Indovision. Baik, Bang Kavi, ini sudah ada beberapa SMS yang masuk ya. Ada dari 8859 nih. Sore, bagaimana cara kita menilai diri kita dan kemampuan kita seakurat mungkin? Karena biasanya kita tahu kekuatan kita, tapi tidak akurat. Terima kasih masukannya. Kita mengetahui kekuatan kita itu dalam arti kata, kalau kita tahu rata-rata industri, katakanlah misalnya ya, kita punya perusahaan DVD lah, DVD bajakan lah, katakanlah DVD bajakan. Kalau kita tahu data intelligence yang lain, itu kita bisa tahu, kita tahu tentang produk kita, misalnya umpama dari banyaknya orang yang mulangin DVD itu, kalau karena rusak gitu loh. Nah, kita kan bisa lihat gitu. Oh, kalau di kita yang pulangin cuma 2%, tapi di perusahaan lain 10% misalnya. Berarti kan, oh, kita jauh lebih baik gitu loh. Jadi ada variabel-variabel yang harus kita ukur untuk menentukan, are we better gitu loh. Apakah kita lebih baik, apakah kita nggak lebih baik gitu loh. Jadi memang set dan parameter tadi, makanya saya bilang kita tidak bisa mengumpulkan semua data gitu loh. Jadi datanya itu harus di-set dulu, yang kita butuhkan tuh data apa untuk menentukan bahwa kita tuh lebih baik atau lebih nggak lebih baik dari kompetitor kita. Itu caranya adalah itu. Itu bahwa kita set variabel-variabel yang penting, yang untuk menentukan parameternya bahwa kita tuh lebih baik atau lebih buruk. Oke. Nah, ini kemudian dari Bapak Paulus kali ini ya. Kurang S di situ. Saya setuju intelijen memerlukan biaya karena kita perlu setup jaringan dengan inside officer, supplier, dan buyer. Saya telah sering dan biaya sangat besar, seimbang dengan untung dan rugi. Dia bilang seimbang dengan untung dan rugi. Jadi kalau sebenarnya kalau cost-nya sebenarnya dari rupiahnya relatif ya, bisa kan misalnya katakanlah kalau Anda untungnya 100 juta, biaya intelijen Anda 1 juta mungkin wah murah itu. Tapi karena kita lihat 1 jutanya mungkin wih gila biaya intelijennya tinggi banget gitu loh. Tapi kok bisa balance sih, seimbang rugi untung gimana maksudnya, Bang? Maksudnya begini, umumnya kadang-kadang misalnya kalau dalam dunia intelligence gitu loh. Kita tahu, misalnya gini lah, untuk memenangkan sebuah tender, ya kan? Untuk memenangkan sebuah tender, kalau kita tahu musuh-musuh yang mau masuk gitu loh, penawarannya berapa, dan kita tahu budgetnya dia berapa, kita kan bisa masukin harga yang pas gitu loh. Oke. Nah, biasanya itu untuk mendapatkan, tahu bahwa musuh-musuh kita masukin berapa, dan kemudian ini berapa, itu sangat luar biasa. Saya dulu pernah punya satu anak buah ya, gitu loh. Itu yang, jago banget. Jadi, gitu loh. Jadi, kalau kita mau masukin angka tender nih ya, biasanya angka tender, dia selalu mau yang terakhir gitu loh. Terus dia selalu bilang sama saya, tunggu pak, saya belum dapat intelijennya gitu loh. Oh, terus biasanya tuh sebelum tutup gitu loh tender, misalnya tender itu jam 5 gitu kan, jam 3, jam 4 dia udah tahu tuh, wah pak, musuh kita masukin sekian, pak kita harus masukin sekian. Dan kita lebih banyak, lebih sering dan lebih banyak menang gitu loh, karena dia entah bagaimana caranya saya gak tahu deh gitu loh. Tapi saya tahu lah bahwa itu kan pasti dia ngeluarin biaya kan, entah dia nyogok ngajak makan atau apa gitu kan. Jadi saya suka ngasih dia insentif lah ya gitu, kalau kita menang gitu saya kasih dia insentif, karena saya tahu persis dia nggak mungkin mendapatkan data itu dengan gratis kan, pasti dia kerjasama sama orang dalam gitu kan. Orang dalamnya pasti mendapatkan sesuatu gitu loh. Oke, dinding bisa bicara. Dinding bertelinga. Ini ada Ibu Suan nih, Bang, bisnis intelijen punya divisi khusus apa jadi satu dengan research and development? Lalu apa ada etika baku yang tidak boleh dilanggar sehingga tidak bertentangan dengan hukum? Kalau bicara dengan hukum juga menyambung yang di bawahnya, si Yoga bilang yang kayak gitu tuh legal nggak sih, Bang? Ada yang legal, ada yang tidak legal. Misalnya mencuri itu jelas tidak legal. Yeah. Jadi kalau informasi itu Anda curi gitu loh, Anda itu jelas-jelas ilegal gitu loh. Tapi kalau informasi itu Anda beli, nah itu dapat diperdebatkan, itu abu-abu. Karena perusahaan yang merasa yang apa yang stafnya menjual bilang, "Wah, itu data gue yang dicuri." Ya, tapi kan yang nyuri bukan gue, staf lu gitu yang nyuri kan. Gitu. Jadi itu daerah yang abu-abu. Jadi ada yang legal, ada yang ilegal gitu loh. Gitu. Nah, tapi sebaiknya tidak jadi satu dengan research development karena objektivitasnya beda. Bukan research dan development, tapi meningkatkan daya saing dengan mengetahui kelemahan-kelemahan lawan itu seperti apa. Oh, jadi berbeda ternyata ya. Padahal agak-agak mirip sih memang ya, tapi beda ternyata research and development. Biasanya kan research and development itu tujuannya untuk lebih ke produknya. Iya, mengembangkan produknya sendiri ya. Jadi bukan ke kompetitornya. Kalau intelligence itu kan lebih kepada kompetitornya. Sama juga mata-mata. Memata-matai. Spy. Tapi bukan Spiderman ya Bang. Oke, Mitra Bisnis, nanti kita lanjutkan lagi. Dan silakan SMS-kan pertanyaan Anda atau sharing Anda mengenai business intelligence ini melalui 0816-924-924. Jangan lupa juga selalu cantumkan nama dan kota Anda ya. Dan Kavis Break masih akan menyajikan berbagai informasi untuk Anda. Sesaat lagi kami akan kembali.